Pertanyaannya bagus. Mana yang harus kita pilih? Menghabiskan waktu untuk mencari dunia meski tak kunjung kaya, atau menghabiskan waktu untuk menuntut ilmu agama meski tak kunjung alim? Ini puitis banget orangnya. Dan ini pasti dari dalam, dari hati yang paling dalam. Jadi menghabiskan waktu untuk mencari dunia meski tak kunjung kaya, atau menghabiskan waktu untuk menuntut ilmu agama meski tak kunjung alim. Ya harus dibedakan, Mas. Dunia semakin dicari, dia semakin berlari menjauh dari kita. Itu sudah rumus yang disampaikan Nabi SAW. Yang namanya dunia itu kalau kita cari, kita kejar, dia semakin lari menghindar dari kita. Serius deh. Pasti lari menghindar. Kita selalu terikat dengan itu. Tapi kalau ilmu agama, tidak mungkin menghabiskan waktu kemudian tak kunjung alim, itu gak mungkin. Jadi, iya, jadi poin kedua ini sudah, kalau bahasa kasarnya, udah gak bener ini. Gak ada rumus menghabiskan waktu untuk menuntut ilmu kemudian tak kunjung alim, gak ada, Mas. Yang menghabiskan waktunya untuk menuntut ilmu pasti menjadi alim. Pasti menjadi alim. Meskipun alim itu kan bertingkat-tingkat kan ya. Tapi pasti. Nah, pasti menjadi alim. Wong dia nuntut ilmu ya pasti jadi orang yang alim, itu kan artinya berilmu. Pasti dia menjadi orang alim. Tapi kalau panjenengan memaksudkan ngaji suwe tapi ora jadi ustad, ya iyalah mending. Tapi kan tujuan kita bukan itu. Bukan untuk mendapatkan status alim, bukan. Tapi bagaimana kita bisa melaksanakan ibadah itu dengan baik dan benar. Jadi tidak ada yang harus dipilih. Karena yang nomor satu kita tinggalkan. Yang nomor dua belum ada yang kenyataannya seperti itu. Sudah menghabiskan waktu kok gak kunjung alim, gak ada. Karena Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya lagi maha pemurah. Dan begitu. Allah perintahkan kita untuk menuntut ilmu. Kemudian seorang hamba berusaha untuk melaksanakan perintah tersebut, pasti Allah akan mudahkan jalannya. Allah yang perintahkan, hambanya berusaha untuk menunaikan, pasti Allah mudahkan.